وعلى آله وأصحابه ولما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: lanjutan dari keterangan ayat yang terakhir, 4 ayat. Qala walamma kana al-mukadzibuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yalani alladzina yarudduna da'watahu yantaziruna halakahu wa yatarabbasuna bihi raibal manun amarahu an yaqula lahum antum. Ya, dan ketika orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menolak dakwahnya dan menunggu kebinasaan beliau, mengincar-incar kematian beliau, Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, antum wa in hasalat lakum amaniyukum, kalaupun kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, angan-angan kalian, wa ahlakani Allahu wa man ma'i, dan Allah membinasakan aku bersama orang-orang yang beriman kepadaku, falaisa dzalika binafi'in lakum syai'a, itu tidak ada manfaatnya bagi kamu sama sekali. Li'annakum kafartum bi ayatillah wastahqaqtum al-adab, karena kamu kufur kepada Allah dan berhak untuk merasakan adab. Faman yujirukum min adabin alim qad tahattama wuqu'uhu bikum, maka siapa yang akan menyelamatkan kamu dari adab yang pedih yang telah dipastikan menimpa kamu. Fa'idan ta'awukum wa khirsukum ala halaki ghairu mufid wala mujdin ankum syai'a, dengan demikian susah payahnya kamu, kemudian antusias dan semangatnya kamu untuk mengharapkan kebinasaanku, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak akan menolong kamu sedikit pun. Nah, kalau mereka Allah mereka berhasil membunuh Rasulullah, binasa orang-orang yang beriman, siapa menjamin mereka selamat? Nah, biasanya ketika ini mereka berhasil, orang-orang kufar itu, ada yang sebagian mereka membunuh para nabi dan rasul, Allah timpakan adab kepada mereka lebih berat. Keadaan mereka menjadi tambah berat dari sebelumnya, tambah jelek. Qala wa min qawlihim, dan di antara perkataan mereka, innahum ala huda, bahwa mereka merasa dirinya di atas petunjuk, war rasul ala dhalal, di ayat yang pertama, in antum illa fi dhalalin kabir, sedangkan rasul berada di atas kesesatan. A'adu fi dhalika wa abdaw, mereka mengulangi lagi, setelah mereka memulai, mereka mengulanginya lagi. Wajadalu alaihi wa qatalu, bahkan mereka jadalu, bertikai, membantah dan memerang, berperang melawan dengan kekuatan, dengan kekerasan. Fa'amarahu Allahu nabiyahu an yukhbira an halihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang terakhir itu memerintahkan nabinya untuk menjelaskan kepada mereka tentang keadaannya, wa hali atba'ihi, dan keadaan orang-orang yang mengikutinya. Ma bihi yatabayyanu likulli ahad hudahum wa taqwahum, yang dengan penjelasan tersebut, melihat keadaan beliau dan keadaan orang-orang yang beriman, jelas telah bagi siapapun betapa kuatnya petunjuk bimbingan mereka, hidayah mereka terima, dan betapa kuatnya ketakwaan mereka. Wahu an yaqul, yaitu agar beliau mengatakan, nah, aman nabihi wa alaihi tawakkalna. Ketika lain dalam sebelumnya Allah memerintahkan beliau untuk menanyakan dengan sebuah pertanyaan yang ingkari, faman yujirul kafirina min adabin alim, siapa yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari adab yang pedih, kalaupun seandainya Allah membinasakan kami, orang-orangnya Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama beliau. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk menampakkan keadaan dirinya, keimanan mereka. Qul huwa ar-Rahman, dialah ar-Rahman, aman nabihi wa alaihi tawakkalna. Wal iman yasmal tasdiq al-batin wal amal al-batina wal zahira. Iman itu meliputi sikap adanya bentuk pembenaran, pengakuan kebenaran di dalam hati. Hatinya meyakini. Nah, membenarkan, mengakui. Wal amal batinah wa zahirah. Termasuk juga al amal, amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahirah. Itulah iman. Amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Iman. Nah, juga amalan-amalan zahirah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Iman itu tidak hanya ucapan dan tidak hanya keyakinan di dalam hati saja, tapi ucapan juga, tidak hanya keyakinan hati dan adanya perbuatan, tindakan. Semuanya adalah bagian dari keimanan. Nah, terkait dengan amalan batin, Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan dalam ayat juga Allah menyebutkan, memerintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul dan hari kemudian, termasuk juga beriman kepada takdir di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, takdir-takdir Allah. Juga di dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mal iman, beliau menjawab dengan 6 perkara. Itu yang terkait dengan amalan-amalan batin. Terkait dengan amalan-amalan batinnya, prinsip-prinsip pokok yang harus diimani. Ya. Termasuk di dalamnya nanti amalan batin itu khasyah, khauf kepada Allah, mahabbah, kemudian adanya ta'zim kepada Allah, juga sikap tawakal, kemudian raja, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk bagian-bagian dari keimanan. Amalan-amalan zahir banyak, salat, puasa, syahadat, itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Ini pembahasan penyebutan 69 atau 79 cabang ini terkait dengan iman dalam bentuk amal. Terkait dengan iman dalam bentuk amal itu diterangkan oleh Rasulullah SAW ada 63 sampai 69 cabang atau 73 sampai 79 cabang. Karena bid'ah itu antara 3 sampai 9. Nah, itu bilangan mereka orang Arab mengatakannya, itu dihitung-hitungannya dari 3 sampai 9. Nah, iman tidak hanya pembenaran di dalam hati. Nah, tidak ada ucapannya tidak mengakui dan perbuatannya tidak mengakui, itu tidak beriman. Seperti Fir'aun. Fir'aun dalam hati kecilnya mengakui. Bagaimana Allah menyebutkan, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka menentangnya mengingkarinya dengan kezaliman dan merasa sombong. Padahal hati kecilnya mereka mengakui. Tidak ada ucapan dia tunduk beriman kepada Allah. Juga iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi hatinya tidak mengakui, tidak membenarkan dan tidak menerima, bahkan bertolak belakang dengan ucapannya seperti orang-orang munafik. Nah, ya mereka sampai berani mereka mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka juga menyatakan tidak aja, bagaimana Allah katakan tidak aja akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sumpah mereka menyatakan bahwa yang di hadapan mereka adalah Rasulullah, tapi Allah nyatakan wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, karena tidak ada tasdik di dalam hatinya, tidak ada tasdik di dalam batinnya, hanya lisan. Jadi iman itu semuanya. Ucapannya, pengakuan keimanan, saya beriman. Kemudian hatinya mengakui, membenarkan, menerima dan tunduk. Kemudian tampak dari anggota tubuh, anggota tubuhnya tanda-tanda keimanan tersebut. Jadi dia beramal. Qala Syekh rahimallahu wa lamma kanatil a'mal wujuduha wa kamaluha mutawaqqifatun 'ala at-tawakkul. Ketika amalan-amalan itu keberadaannya, kesempurnaannya tergantung kepada tawakal, khasallahu tawakal min baini sa'iril amal. Nah, ketika amalan keberadaannya, kesempurnaannya tergantung kepada sifat tawakal, kepasrahan bertumpu kepada Allah, bukan berdasarkan kemampuan dan kepandaian sendiri. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita nyatakan di hadapan Allah. Nah, sebagai tanda tawakal, kita menyatakan di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah agar Allah membantu kita sempurna dalam beribadah kepada Allah. Itu salah satu bentuk tawakal. Khasallahu tawakkal min baini sa'iril amal. Allah khususkan tawakal itu kepada dari seluruh amalan. Wa illa, kalau tidak, fahuwa dakhilun fil iman. Nah, ya walaupun ya meski sebetulnya tawakal itu termasuk bagian dari keimanan. Jadi amalan-amalan batin, amalan-amalan batin. Nah, wa min jumlatil lawazimiha, dan diantara konsekuensinya, kama qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi tanda sebagai bukti dia keimanan. Nah, kalau kamu betul beriman, hanya kepada Allah kamu berserah diri. Kalau tidak berserah diri kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, itu tanda bahwa orang itu tidak beriman. Dia bersandar kepada kemampuannya, merasa mampu, merasa bisa. Nah, ya, merasa cerdas, merasa sehat, merasa kuat, dia akan Allah serahkan, Allah lepaskan dia kepada dirinya sendiri. Dia beramal bukan didorong oleh keimanan, tapi ada kebiasaan, sudah otomatis. Ya. Jadi tidak ada dia dapatkan ruh dari ibadah yang dia lakukan. Nah, ini yang berbahaya. Maka diingatkan, apalagi di bulan Ramadan ini, Rasulullah menyatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi dasar dia beriman itu karena perintah Allah. Allah menyatakan kutiba alaikumus syiyam, panggil, yang dipanggil adalah orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Buktikan iman kamu, laksanakan puasa itu. Puasa bukan hanya perutnya, tidak makan, tidak minum, syahwatnya, tapi puasa semua. Matanya puasa, tangannya puasa, lisannya puasa, telinganya puasa, khayalannya puasa. Nah, harus sempurna. Nah, bukan sekedar dia meninggalkan makan minum dan syahwatnya. Nah, kalau dia butuh sempurna puasa seperti ini, dengan karena didasari keimanan, yakinnya bahwa ini adalah perintah Allah dan dia mengharapkan pahala dari Allah, yurja, diharapkan dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah. Ini 10 hari kita sudah lewat. Nah, 10 hari pertama berapa banyak sudah dalam persiapan kita. Nah, untuk bisa keluar, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kita perlukan, subhanallah, dan mengajarkan ibadah di bulan ini, bagaimana caranya supaya Allah bisa ridha kepada kita, menerima yang sedikit dari yang kita lakukan. Menerima yang sedikit yang kita lakukan, Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Allah ridha dengan amalan-amalan kita. Nah, ini yang berat. Kita mungkin mengamalkan seperti yang kita lakukan sekarang, ritual, subhanallah. Bagaimana caranya supaya Allah kemudian ridha? Nah, jadi tidak dengan gerakan-gerakan fisik yang kita lakukan, kita menahan lapar, haus, tapi juga yakni batin kita, amalan-amalan batin ini kita juga gerakkan untuk dia semakin dekat kepada Allah. Kita dasarkan bahwa perbuatan amalan-amalan kita di bulan ini betul-betul mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan karena menjalankan perintah Allah. Itu seperti juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap kali kita salat, berwudu, setiap kali kita berwudu, ingatlah bahwa itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah kan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, seperti itu juga ketika kita berpuasa ini, malam ini. Nah, seperti itu. Nah, kan dia harus punya niat kita kan untuk berpuasa besok atau istiqam atau sebelumnya di malam pertama. Alhamdulillah, sebagian pendapat. Apapun juga, maka kita persiapkan bahwa kita melakukan puasa untuk sahur besok. Sahur besok kalau panjang umur. Nah, karena memang itu perintah dari Allah dan demi mengharapkan pahala, bukan sebagai sebuah kebiasaan, bukan sebagai sebuah tugas dan beban. Ya, nah, sholat. Jadi kita melaksanakan itu bukan sekedar yang penting sudah lepas kewajiban. Nah, itu bukan itu yang lagi kita cari. Lagi kita para mukallaf, nah, yang sudah balil, bukan lagi sekedar melepas tanggung jawab bara'atul zimmah ibadah yang dia lakukan, tapi itu bagaimana dengan ibadah itu Allah ridha kepada dia. Qala Syekh rahimahullah, fa idza kanat hadhihi halur rasul sallallahu alaihi wasallam wa halu man ittaba'ahu wa hiya hal al hal allati tata'ayyanu lil fana. Ketika keadaan Rasul SAW dan orang-orang yang menyertai beliau, mengikuti beliau, seperti ini keadaannya, itu keadaan orang-orang yang memastikan yang pasti akan mendapatkan keberuntungan. Wa tatawaqqafu 'alaiha as-sa'adah, yang kebahagiaan itu tergantung kepada keadaan tersebut. Wa halatu a'da'ihi bidhiddiha, sedangkan lawan-lawannya, musuh-musuh beliau, ini sebaliknya. Fala imana lahum wa la tawakkal, jadi tidak ada keimanan pada mereka dan tidak ada tawakal. Ulima bidzalik, dari sini diketahui man huwa ala huda, siapa yang berada di atas petunjuk. Wa man huwa fi dhalalim mubin, dan siapa yang mendapatnya ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Summa akhbara anil infiradihi bin ni'am, kemudian Allah menerangkan tentang kesendiriannya, hanya dia yang memberikan nikmat, khususan bilma, terutama khususnya air. Alladzi ja'alallahu minhu kulla syai'in hayy, yang Allah jadikan darinya segala sesuatu yang hidup. Faqala qul araikum in asbaha ma'akum ghawra ay ghairan, yani meresap ke dalam tanah, tidak lagi bisa, ini kering, ini kering dan tidak ada lagi setetes pun di atas muka bumi ini, sulit untuk dicari. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang akan mendatangkan kepada kamu air yang jernih, air yang mengalir untuk minum kalian. Tashrabuna minhu, yang kalian minum darinya. Wa tasquna an'amakum, dan kalian memberi minum ternak-ternak kamu. Wa asyarakum, tanaman-tanaman kamu. Wa zuru'akum, dan sawah ladang kamu. Wa hadha istifham bima'na an-nafyu, pertanyaan ini adalah pertanyaan sifatnya ingkari, penafian. Ai la yaqdiru ahadun ala dzalik, tidak ada yang bisa mendatangkannya, tidak ada yang bisa mengembalikannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuasaan Allah. Ini 30 ayat yang disebutkan dalam riwayat yang lalu, dan syafaat ya, lirajul, dia akan memberikan syafaat, mintakan syafaat untuk yang menghafalnya. Fa'akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah. Ini 30 ayat ini surat Tabarak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tamat walillahilhamd. Selesai. Ini surat Tabarak. Mengharapkan antum ini yang menghafalnya faham. Nah, kemana yang apa yang dimaukan oleh ayat-ayat tersebut. Nah, dan Allah berikan taufik kita untuk menggali lebih dalam. Mereka yang punya minat dan kemampuan, artinya punya keinginan, dan yang punya dia tumbuhkan semangat untuk menggali lebih jauh. Wallahu a'lam bishawabillahu subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu alaihi wa sallam.